نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Hadirin Allah Subhanahu wa taala memuji. Jangankan manusia, jin saja ketika dengar bayan daripada Nabi SAW, dengarkan dengan tawaju. Kemudian setelah mendengar mereka langsung menyampaikan kepada kaum mereka masing-masing, Allah puji mereka. Wa yassarabna ilaka nafara minal jin. Ketika kami palingkan, kami arahkan kepada kamu wahai Muhammad sekelompok jin. Manusia enggak mau dengar Nabi bayan, Nabi ceramah. Nah, akhirnya Allah gerakan kelompok jin. Ini banyak jin yang hadir nih malam ini nih. Bawa pohon yang sini juga. Ya setamion Al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran. Kalau mahaboru ketika hadir di depan Nabi SAW, kalau orang situ, maka kata mimbar walanya, dengarkan dan bayan dengan baik. Nabi akan bayan, Nabi akan baca Al-Quran. Maka orang situ, dengarkan, jangan ada yang bicara sama lain. Kata jin tadi. Kalau mahaboria, ketika Nabi selesai baca Al-Quran, selesai Nabi memberikan arahan, bayan, langsung itu kelompok jin yang mendengar bayan tadi, wallahu ila qawmi mundiri. Mereka langsung pulang untuk memberikan lagi kabar tersebut kepada kaum mereka masing-masing. Maka Allah puji dalam Al-Quran, Allah abadikan itu gerak jenderal yang mau mendengarkan bayan dengan tawaju, enggak ngomong satu sama lain. Kemudian setelah selesai langsung pulang menjadi dai-dai. Bersedia enggak kalah dengan jin, Pak. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan hantarkan kita ke permukaan dunia dengan kudratnya sendiri. Beberapa lama kita tinggal di dunia dan suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepada Dia meninggalkan ini dunia. Dan ini merupakan sebuah nizam yang terjadi di permukaan dunia. Ada orang yang datang, lahir, ada yang pergi. Begitulah antara kelahiran dan kematian senantiasa menemani kehidupan ini manusia. Dan setiap orang yang datang ke dunia pasti dia akan pergi, datang dari jalan yang sama, dengan cara yang sama. Kemudian satu saat kematian pun pasti akan menjemput dia. Kemudian istilah yang namanya kematian. Apa itu kematian? Kematian bukan berarti akhir daripada kehidupan. Orang hari ini mengira apa itu kematian? Dia meninggal dunia, sudah selesai perkara dia. Padahal belum. Setelah kematian nanti ada kehidupan yang lebih panjang lagi yang sangat menentukan daripada kehidupan manusia di masa akan datang. Apakah selamanya bahagia atau selamanya akan menderita. Jadi manusia sering tertipu. Dikira dia setelah selesai kehidupan dunia yang namanya kematian, sudah akhir daripada kehidupan manusia. Sehingga manusia lupa akan kehidupan di akhirat. Sehingga bahkan kematian pun dia lupakan. Dia tidak ngomongin kematian dalam kehidupan dia. Padahal hadirin Allah yang namanya al-maut, kematian dari al-intiqal, berpindah saja. Bahasa Arabnya intiqal, berpindah. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Maka hadirin Allah bisa ke tempat. Bagaimana kita sekarang berpindah umpamanya. Tinggal di Indonesia, saat pindah ke Malaysia atau pindah nanti ke Mekah. Maka sekedar perpindahan saja. Hajat kita miliki di satu tempat. Nanti saat kita pindah ke tempat yang lain, juga kita memiliki hajat keperluan-keperluan juga. Hadirin Allah, umpamanya orang pergi haji ke Mekah, di Indonesia dia punya hajat untuk makan, ada lapar, maka dia pun punya hajat untuk makan. Nanti saat dia pindah ke Mekah atau pergi ke Mekah, di sana juga dia akan lapar juga, dan dia punya hajat untuk makan juga. Di tanah air dia haus, maka dia berhajat untuk minum. Nanti sampai di Mekah, haus yang sama juga akan datang kepada dia, dan dia pun juga berhajat untuk minum. Di Indonesia dia barangkali kepanasan. Apabila dia ada satu peristiwa di sini, panas dia. Nah, maka dia berhajat untuk mendinginkan badan dia tadi. Kipas angin ke AC kan. Sama sampai di Mekah, nanti panas juga akan datang pada dia. Dia juga punya hajat untuk mendinginkan badan dia tadi. Hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perpindahan. Itu bukan berarti menghilangkan hajat-hajat kita, keperluan kita. Di tempat ini aja kita ada keperluan yang harus ditunaikan. Nanti waktu kita pindah di sana juga ada keperluan yang harus kita tunaikan. Beliau katakan dunia ini kecil, Pak. Begitu pula keperluan di dunia juga kecil. Keperluan kita di dunia adalah kecil. Bumi ini sendiri sangat kecil sekali. Dan juga manusia-manusia yang tinggal di dunia ini juga kecil. Keperluan juga kecil sekalian. Umpamanya kita di sini keperluan kita akan makan. Lapar, maka cukup satu piring atau dua piring maksimal sudah hilang rasa lapar kita tadi. Begitulah haus, dikasih satu gelas hilang dahaganya. Kecil keperluannya tadi. Dia pun mempunyai kepanasan, cukup satu kipas angin atau satu AC yang dipasang satu ruangan sudah hilang panasnya tersebut. Begitu pula kedinginan dia, satu selimut yang cukup tebal sudah cukup. Ataupun pasang heater, pemanas, hilang dinginnya tadi. Jadi keperluan-keperluan di dunia ini sangat kecil. Apalagi tubuhnya manusia juga sangat kecil. Nah, maka keperluannya adalah sangat kecil di permukaan dunia ini. Kecil dan juga sedikit. Sementara nanti kebutuhan kita di akhirat jauh lebih besar. Berkatakan kesenangan, kegembiraan, kerehatan. Di dunia juga sangat kecil kan. Begitu pula penderitaan, kesusahan juga kecil di dunia ini. Sehat sebentar, sakit juga sebentar saja. Lo katakan orang dalam keadaan senang, gembira dia, datang berita bahwasanya ada kecelakaan, anaknya atau istrinya atau suaminya, langsung dia hilang kegembiraan dan berubah menjadi kesedihan. Sedih dia, karena diputuskan, dia akan dihukum mati. Tahu-tahu dia ada berita, sehingga dia bebas dari hukuman tersebut. Tapi menderita kayaknya mau mati, selalu tertawa. Jadi cepat sekali perubahan di permukaan dunia ini, selain kecil, dan berubah-ubah dengan cepat sekali. Sementara nanti hari Allah di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala kesenangannya besar sekali, gembiranya besar dan dia akan berakhir semakin membesar. Lo katakan mudah-mudahan dia masukkan ke surga ini insya Allah. Satu orang surga saja berapa dikasih kesenangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang surga yang paling rendah surganya dia akan mendapatkan hadirin nanti surganya di akhirat 10 kali daripada kerajaan dunia ini. Allah. Itu satu orang surga saja 10 kali lipat dunia. Bagaimana dengan jutaan, mungkin miliaran penduduk surga nanti? Berapa luasnya itu surga? Sangat besar. Kerehatannya pun, kesenangannya pun sangat besar dibanding dengan kesenangan di dunia ini. Begitulah jahanam. Betapa besarnya itu neraka jahanam. Orang yang akan tinggal di neraka itu saja dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa besar badannya. Sekarang tubuh manusia ini sangat kecil sekali, pendek, paling 1-2 meter, lebarnya cuma 1,5 meter. Tapi di neraka jarak antara bahu dengan daun telinganya saja perjalanan 500 tahun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu gerahamnya orang neraka, satu geraham dia. Itu sebesar Gunung Uhud. Ya. Padahal Gunung Uhud lebih daripada 10 km lebarnya tersebut. Itu baru satu gerahamnya. Jadi kita bisa bayangkan berapa besar mulutnya tersebut. Satu gigi saja sudah sebesar Gunung Uhud. Bagaimana mulutnya? Bagaimana mukanya besarnya? Bagaimana pula badannya? Dan hadir orang yang punya tubuh begitu besar. Tentu keperluan makan dia berapa? Bukan cuma satu piring, enggak cukup. Dan kalau dia haus, keperluan minum dia berapa? Kalau sekalinya dia kepanasan, untuk mendinginkan dia berapa perlu? Tadi di dunia cuma satu kipas angin, sekarang lebih dari satu kipas angin. Begitu pula kalau dia kedinginan sekali, dia tinggalkan namanya tempat yang sangat dingin sekali. Bagaimana untuk memantulkan itu dingin? Banyak sekali keperluan dia. Jadi hadir Allah, kalau tadi di sorga, satu orang sorga saja, 10 kali daripada dunia ini, dan orang neraka berbandingan lebih hebat lagi. Sementara jumlah yang akan masuk neraka lebih besar daripada yang masuk surga. Kita bisa bayangkan bagaimana itu neraka. Yang jelas hadir Allah, dunia ini sangat kecil. Kebelumnya juga sangat kecil. Nanti kalau sudah berpindah kepada kematian, bukan akhir daripada kehidupan. Hanya perpindahan saja. Maka hajat-hajat kita sangat banyak. Maka untuk menunaikan hajat yang sangat besar di akhirat, diperlukan juga kerja yang sangat besar di permukaan dunia ini. Allah. Sekarang kita tinggal di dunia dan seakan-akan segala-galanya dekat dengan kita di dunia. Segala-galanya dekat. Kapan menikah? Menikahkan anak kapan? Besok lusa atau bulan depan. Kapan akan pergi ke sana? Ke satu tempat namanya. Besok atau besok lusa. Jadi karena dunia sekarang di depan kita, seakan-akan dunia itu dekat. Dan akhirat, karena tidak nampak, seakan-akan jauh. Tidak ada yang mikirkan. Akhirat masih jauh. Padahal hadir akhirat sangat dekat sekali daripada kita. Karena kalau sudah tiba kematian seseorang, dikatakan kalau tiba kematian seseorang maka mulailah hari kiamat. Lihat itu. Jadi kalau kematian sudah tiba maka bermula kehidupan akhirat. Dan kematian kapan datang? Kan tak ada berita. Dia akan datang mendadak. Kadang-kadang tanpa sakit meninggal dunia. Baru sebentar bicara, sementara detik berikutnya meninggal dunia aja. Baru jalan-jalan untuk meninggal dunia. Pagi hari sehat, sore sudah meninggal dunia. Sore sehat, pagi sudah meninggal dunia. Jadi sebenarnya kalau orang sudah meninggal dunia, berarti bermula kehidupan akhirat dia. Jadi sebenarnya kehidupan akhirat jauh lebih dekat daripada kehidupan dunia. Tapi karena tidak nampak, maka manusia sering tertipu. Dikira di akhirat masih jauh. Padahal kalau sudah kematian menjemput dia, itulah bermula akhirat yang tersebut. Dan hadirnya melakukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan kalau sudah kematian tiba, maka apa yang terjadi, Pak? Semua dia tinggalkan. Harta yang dia usahakan dia tinggalkan. Anak dan istri dia berpisah. Begitu pula berpisah orang tuanya dengan ayahnya dan anaknya, semua berpisah. Dia akan masuk kubur dan sendirian. Tidak ada yang akan menemani dia di kubur. Bahkan harta benda yang dia cari, dia capek untuk mengumpulkannya. Uang yang begitu banyak dikumpulkan, tidak ada yang akan dimasukkan ke dalam kubur dia. Dia akan masuk ke kubur dengan sendirian. Hadirin Allah, anak yang dia besarkan tadi dengan uang dia kerja capek sehingga anaknya mendapat degree, dapat kedudukan. Sekarang tidak bisa menemani dia lagi. Begitu pula istrinya yang dikasih kalung, gelang, macam-macam penuh dengan kekayaan. Setelah dia meninggal dunia, maka istrinya pun tidak akan ingat dia lagi. Rumah dibangunkan buat anaknya, buat istrinya, dia tinggalkan semua tersebut. Dia capek untuk mendapatkan keduniaan. Dikasihkan kepada anaknya semua, kasihkan kepada istrinya, ditinggalkan. Tapi hari ini Allah tidak ada satu pun yang dia bawa. Beliau katakan, Allahu Akbar, kalau dia meninggalkan anaknya tanpa agama, sudah sempat memberikan pendidikan agama kepada anak dan istrinya, maka apa yang terjadi? Hadirin Allah, beliau katakan, ajib, misalnya beliau katakan tadi, orang tua yang meninggalkan warisan berupa harta kepada anak dan istri, tapi dia dikasih agama, itu seperti orang memberikan senjata kepada orang gila. Orang gila dikasih senapan, orang gila dikasih pistol. Maka itulah perumpamaan orang tua, satu orang ayah yang meninggalkan harta yang banyak kepada anak dan istrinya tanpa agama. Yang namanya orang gila, dia akan menggunakan senjata, nembak siapa saja. Ustaz dia tembak, mau ayahnya dia tembak, istri dia tembak, orang gila. Begitulah hadirin Allah, uang yang ditinggalkan oleh orang tuanya tadi tanpa ada agama, maka itu anaknya akan sembarang jadi narkoba, jadi peminum, pemabuk dan sebagainya. Dan hadirin kepada Allah, karena dia sendiri tidak mau persiapkan agama, dikubur, dia pun disiksa. Dia tidak sholat, tidak berpuasa, tidak mengamalkan agama, disiksa. Kemudian hari demi hari, siksaan semakin bertambah dan bertambah. Kenapa? Dia haram, ya Allah, dulu kemarin waktu awal-awal saya dikubur, saya disiksa cukup berat. Tapi kok demi hari, tambah hari, tambah berat lagi siksaan saya, kenapa? Allah katakan, yang pertama dulu itu adalah karena perbuatan kamu. Kamu tidak mengamalkan agama. Yang tambahan-tambahan siksa, uang yang kamu berikan kepada anak kamu, sekarang dia gunakan berbuat maksiat. Anak kamu boleh berbuat ini dan ini. Istri yang kamu berikan harta yang banyak tadi, ternyata setelah kamu tinggalkan, dia semakin bebas lagi bergaul dengan uang yang banyak. Ini siksa. Karena tanggung jawab kamu semua untuk memberikan pendidikan kepada anak dan istri. Tapi ternyata kamu tidak berikan agama, kamu berikan harta. Mereka pun hanya menggunakan harta yang tidak karuan. Ini adab yang berikan kepada kamu. Dan hadirin kepada Allah, siksa dikubur bukan kecil. Nanti kalau jinjing akan datang, ular akan datang. Jangan dibayangkan kalau jinjing yang kecil, paling besar di dunia ini sebesar tapak tangan saja. Ambil sendal pukul sudah mati itu kalau jinjing. Tapi kalau jinjing tidak dikubur hari ini. Besarnya kayak, besarnya seperti onta. Begitu pula ular. Ular. Begitu kepalanya itu ular seperti onta, besarnya atau seperti binatang yang besar kan. Bahkan Nabi SAW katakan, kalau itu ular menghembuskan bisanya ke dunia ini, maka dunia ini akan kering, tidak ada tanah yang akan tumbuh lagi sampai hari kiamat. Ya. Ya. Itu bisanya ular. Dan dia akan menangis nanti hari. Menangis. Allahu Akbar. Dia di hari kiamat dia menangis. Bagaimana tangisan dia tadi? Dia menangis keluar air mata. Bahkan dikatakan begitu banyak air mata menjadi sungai. Kapal bisa berjalan di atas itu, air mata dia tak. Air mata biasa, nanti berubah jadi darah, berubah jadi nanah. Hari demi hari semakin bertambah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tertipu betul. Orang yang sibuk dengan mengumpulkan ke dunia, dia kasih kepada anak dan istrinya, tapi agama tidak diberikan, maka dia bagaimana kan sisa di kubur yang diberikannya Allah. Ini baru awal, belum lagi di akhirat nanti. Beliau katakan saat orang meninggal dunia, tadi beliau katakan, orang pun pada menangis. Kemudian banyak orang yang takziah datang, memberikan, ingin memberikan tasliyah kegembiraan, sabar, suami kamu meninggal dunia. Begitu pula anaknya menangis, katakan sabar, ayah kamu meninggal. Insya Allah Allah akan menghadap kamu. Nanti saudaranya datang, dia akan memberikan kabar, menggembirakan kakaknya. Seorang ayah datang, menggembirakan anaknya. Wah, saya suami kamu meninggal, sabar saja, dan sebagainya. Semua orang yang datang tadi berusaha untuk menghilangkan kesedihan orang-orang yang ditinggalkan yang meninggal. Tapi siapa yang sekarang menggembirakan orang yang dikubur, siapa? Ya Allah. Semua yang menangis tadi diusahakan, digembirakan, sabar selamat. Tapi yang mengatakan dikubur, sabar, siapa? Siapa akan memberikan kegembiraan kepada dia? Dan ingat loh katakan, semua apa yang kita lihat di dunia ini, bapak, anak, istri kita, itu adalah tipuan belakang. Tipuan dalam fata morgana saja yang ada hakikatnya, beliau katakan. Dan semua orang yang menangis di kita dikubur, saat orang meninggal dunia, menangis semua. Itu mereka menangis bukan karena untuk si mayat, tidak. Karena mereka punya kepentingan masing-masing di balik tangisan mereka. Kenapa istri menangis saat suami meninggal dunia? Dia menangis dan menangis. Karena dia tahu mulai hari ini siapa yang akan beri makan kepada aku. Dia menangis karena kasihan suaminya. Bagaimana dikubur? Bagaimana? Tidak. Tapi dia menangis karena mereka kehilangan orang yang biaya dia. Anaknya menangis dan menangis. Untuk siapa tangisan tersebut? Bukan untuk ayahnya. Tangisan untuk dia sendiri. Dia katakan, ayah saya masih sekolah, belum selesai di kuliah saya. Belum biaya banyak. Kenapa kau meninggal dunia? Tangisannya bukan untuk ayah, tapi untuk dia sendiri. Begitulah yang lain-lain menangis dan menangis tadi. Bukan menangis sistem ayah, tapi dia menangis punya keperluan. Punya keperluan yang dia menangis dengan kepergian si mayat tadi. Maka pembiayaan dia pun akan berkurang dan berkurang. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, itu anak, istri yang punya harta yang banyak tadi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lupa bahwa dia menangis sebentar tadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi buat ayahnya. Quran pun dia dibacakan dan lain-lain. Paling bangkar. Dia ambil sedikit uang, dikasihkan kepada ustaz. Dikasihkan kepada anak yatim piatu pondok pesantren. Tolong bacakan Al-Quran buat ayah saya. Sementara amal dia tidak baik. Apakah dengan sedikit uang yang dikasihkan kepada ustaz, kepada para santri, akan menyelamatkan dia di kubur? Hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lihat adalah tipuan. Nanti dia akan berhadapan sendiri dengan malaikat maut, berhadapan dengan mungkar wa nakir, berhadapan dengan siksa kubur. Berada di siksa kubur, sudah katakan tadi. Saya bertemu dengan satu orang, sudah katakan. Dia menceritakan. Karena cerita dahulu. Satu orang. Dia tangannya dilipat begitu. Kemudian ditaruh ada satu botol air. Kemana-mana dia pergi, kan? Dia dibawa begitu. Tangannya diperban, kemudian masukkan dalam air, jalan terus gitu. Jadi orang perhatikan dia heran. Kenapa dia orang senantiasa meletakkan, menjepitkan tangannya, dikasih perban, tidak dimasukkan dalam air. Hanya ditanya, hei saudara, ada apa kamu sakit? Apakah kamu letakkan senantiasa tangan kamu dalam air, dalam botol tadi? Dia katakan, saya ini kerja saya adalah pencuri kain kafan. Jadi setiap mayat yang meninggal dunia, khususnya orang-orang kaya, saya tahu kain kafannya mahal-mahal. Maka setelah pemakaman, orang pun sudah kembali. Nanti, waktu orang sepi, malam hari, atau pada waktu sepi, saya bongkar. Saya ambil kain kafannya, saya jual, itu kerjaan saya. Dia katakan suatu saat, ada orang kaya. Hartanya banyak, tapi dia tidak ada perhatian kepada zakat. Jalan bayar zakat. Maka saya pikir ini kain kafannya pun mahal. Saya bongkar kubur dia. Setelah saya bongkar, saya pun mulai lepaskan kain kafan dia satu, dua, kemudian yang ketiga. Tapi setelah saya buka kain kafan, ternyata ada makwain uang, uang dinar. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, banyak sekali. Maka saya heran, kok saya datang untuk mencuri kain kafan? Ternyata banyak dinar di badan dia ini. Jadi gambaran dia tentu dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Hanya niatnya untuk mencari kain kafan, mencuri kain kafan, ternyata dapat uang-uang tidak banyak. Maka dia katakan, saya pun mulai mengambil satu kain tadi. Tapi ketika saya dekatkan tangan saya dan ingin mengambil dengan dua tangan, dua jari saya ini, saya letakkan langsung, saya lompat ke panasan kaca. Dan saya pun tinggalkan itu kubur. Dan saya kepala, saya ketakutan akhirnya. Dan ternyata itu panas yang ada di tangan saya ini, karena sentuhan kepada itu dinar tadi, masih saya rasakan panasnya sampai hari ini. Ya Allah. Maka kemana-mana saya pergi, saya letakkan dalam air untuk mengurangi panasnya tersebut. Dia katakan, sejak saat itulah saya bertobat daripada mencuri. Dan saya tahu bagaimana siksa yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang selama bayar zakat. Koin-koin uang-uang yang dia miliki tadi, malah menjadi serika di badan dia tersebut. Dan dia katakan, hadir, saya dari hari ini saya berhenti mencuri, saya pun bertobat, dan saya sekarang menjadi orang yang taat, alhamdulillah, enggak pernah lagi berbuat maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, sejak berapa tahun itu kejadian? 35 tahun yang lalu. Ya Allah. Sudah 35 tahun hadir. Baru sentuhannya kepada itu dinar saja, belum lagi hilang itu parasnya. Bagaimana dengan orang yang dikubur yang nempel itu uang-uang dinar yang membakar dia tersebut? Hadir nada Allah, ini bukan perkara kecil, besar, azab yang besar. Itu baru awal daripada akhirat, belum lagi seterusnya dan seterusnya. Dan kehidupan yang di sana diselesaikan dengan adanya agama di permukaan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan agama kepada manusia agar dia mendapatkan keselesaan, kebahagiaan di dunia yang sementara, bahkan sampai di akhirat yang berlanjut yang kekal selama-lamanya. Dikubur orang yang mengamalkan agama dalam kehidupan, masya Allah, kenikmatan demi kenikmatan akan dia dapatkan. Kebun menjadi kebun, taman berdebat tanaman sorga, kelihatannya tanah berdebat taman-taman sorga. Dibukakan nanti pintu untuk menembus sorga sehingga dia mencium harapan sorga setiap hari. Allah. Dan sorga yang akan dia tempati, dia lihat pagi dan petang di kubur dia itu. Begitulah hadir Allah, dia akan dibangkitkan nanti berada di bawah naungan arsy Allah. Orang kepanasan, dia sementara dalam ketejukan. Akan melihatnya sirah seperti kura dengan cepat sekali. Di bidang, bahkan nanti akan minum dari telaga Kausar, dari tangan Rasulullah SAW sendiri. Begitu nanti kehidupan dia di sorga, dari itu semua hadir. Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya. Dengan Allah berikan agama kepada manusia ini. Untuk kebahagiaan, kalau kamu mengamalkan perintah kepada Allah, kalau kamu melaksanakan hukum-hukum aku, menjauhi segala larangan, di dunia aku akan berikan sebagai bonus saja. Tapi nanti di akhirat adalah kenikmatan-kenikmatan yang selama-lamanya, bahkan semakin hari semakin ditambahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin pentingnya agama dalam kehidupan. Dan agama tidak akan datang tanpa ada usaha. Maka kalau kita berusaha agama, enggak lama sebentar saja, nanti akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Allah. Dan hadirin kita sabarkan diri kita, jangan keluar daripada ini majlis. Bahkan Nabi sabdakan, kalau tidak memberatkan umatku, akan aku akhirkan Isya sampai sepertiga malam. Jadi mengakhirkan sholat Isya sampai sepertiga ini merupakan juga salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti meninggalkan sunnah, tidak. Justru kita menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nanti selesai lain kita akan hajan juga, akan sholat juga bersama. Kemudian beliau katakan, hadir Allah, dalam agama ada janji-janji Allah. Dalam kebendaan kedudukan tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam agama itu ada janji Allah. Kalau agama diamalkan dalam kehidupan di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat. Begitulah izzah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Pemeliharaan, perlindungan, semua kenikmatan kebahagiaan dunia ini Allah berikan kalau ada agama dalam kehidupan. Begitulah hadirnya Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena ada agama. Jadi agama bukan hanya menjanjikan kebahagiaan di akhirat, dunia akhirat diberikan dengan adanya agama. Tapi agama yang mana? Agama yang sempurna diamalkan. Udkhulu fi silmi kaffah. Jadi kalau agama secara kaffah diamalkan, baru ada sempurna janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama diamalkan separuh-separuh saja, maka agama yang diamalkan separuh-separuh tidak akan membawa kebahagiaan. Seseorang bekerja, membangun rumah, sebagai kontraktor dia. Dia bangun, separuh dia kerjakan, dia pergi. Apakah akan dibayar dengan sempurna? Dia sebagai buruh, kerja baru separuh dia tinggalkan. Akan dapat upahnya. Pekerjaan-pekerjaan dunia yang tidak diselesaikan dengan benar, tidak akan ada janji. Apalagi akhirat yang begitu besar. Maka kapan janji-janji Allah diberikan kemuliaan di dunia, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, begitu nanti di akhirat adalah kalau agama dikerjakan secara sempurna, secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjalan di atas agama, atau mereka mengamalkan agama secara keseluruhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka di dunia, apalagi di akhiratnya Allah. Sudah 14 abad berlalu, sampai sekarang kita masih memuji-muji para sahabat. Bahkan nama-nama anak-anak kita itu nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum. Semua orang mengatakan radhiyallahu anhum kepada para sahabat. Nama-nama anak mereka dinamakan dengan anaknya para sahabat. Kenapa? Di dunia tadi sudah nampak kemuliaan mereka. Apalagi di akhiratnya Allah, karena mereka mengamalkan agama secara sempurna. Nah, hadirin dimakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau agama diamalkan dengan sempurna, janji Allah pasti Allah berikan. Kalau agama dikerjakan hanya sebagian-sebagian saja, maka hadir tidak ada janji Allah diberikan kepada ini umat. Di dunia kita akan mendapatkan kejayaan, apalagi di akhiratnya Allah. Kemudian agama bukan hanya bagian-bagian, hanya sholat saja atau puasa, tidak. Tapi agama mencakup 5 perkara yang dijelaskan dari ulama kita. Jadi agama akan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari pagi sampai petang, petang sampai pagi. Itu agama mengatur kehidupan manusia dalam segala lapangan dia. Dalam pertanian, perdagangan, perekonomian, dalam pekerjaan dia. Hubungan antara seorang bos dengan anak buahnya. Antara seorang raja dengan rakyatnya. Ini diatur oleh agama semua. Maka beliau katakan bahwa agama terdiri pada 5 perkara. 5 ini yang namanya agama. Pertama imaniyah atau akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muasyarah. Yang keempat muamalah. Dan yang kelima akhlakiyah. Ini namanya agama. Pondasinya pertama sekali. Jadi kalau kita masuk satu gedung, maka terdiri pada 5. Itulah namanya gedung tadi. Maka Islam, yang namanya Islam bukan bagian-bagian. 5 tersebut itu yang namanya Islam sempurna. Yang pertama imannya, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman akan adanya hari kiamat, kebangkitan. Ini iman, dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini puncak dari iman. Bagaimana kita tanamkan keyakinan di hati kita bahwa tiada yang disembah dengan sembahan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan manfaat dan kemudaran kecuali Allah, tidak bisa memberi kecuali Allah, tidak memberikan sehat atau sakit kecuali Allah. Ditanamkan di hati kita. Dan hadir maklum subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ada kelemahan, kurang, cacat dalam ibadah, masih ditoleransi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada cacat dalam iman dia, maka tidak ada ampunan. Di dunia, tidak akan mendapatkan keterangan, apalagi di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah pada kali ada kekurangan, bisa ditutupi. Tapi kalau iman kurang, hari ini hadir Allah. Jadi Allah tidak menyenangi adanya kesyirikan dalam hati kita. Beliau katakan, dulu kalau orang-orang menyembah berhala, dia yakin berhala dia berikan kemanfaatan, kemudaratan, kalau tidak disembah. Orang dahulu ini. Tapi sekarang juga ada. Mungkin kita tidak menyembah berhala. Saya masing-masing orang tahu. Saya ini kerja di toko untuk apa? Loh, kalau saya tidak kerja di toko, makan apa saya? Kalau bos saya tidak kasih duit, saya mau makan apa? Kalau saya tidak kerja di sana, mau makan apa saya? Bagaimana kehidupan saya? Hadirin subhanahu wa ta'ala meyakini bahwa saya berhala memberikan manfaat dalam kehidupan, itu juga syirik. Sama meyakini bahwa saya toko saya, pertanian saya, perdagangan saya, bos saya, raja saya, memberikan kemanfaatan, itu juga merupakan kemusyrikan yang ada di hati kita. Makanya harus dipertingkan. Beriman kepada para malaikat, ini alam semua bukan berjalan otomatis dengan sendirinya, tidak. Tapi diatur oleh Allah. Allah gunakan malaikat-malaikat yang menjalankan matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Setiap satu biji gandum yang tumbuh itu ada malaikat yang Allah kirimkan untuk menjaganya. Jadi ini alam berjalan bukan dengan sendiri, diatur oleh Allah. Allah gunakan para malaikat-malaikat untuk mengendalikan itu semua. Dan Allah sebenarnya tidak berhajat kepada malaikat tadi. Tapi untuk memperlihatkan bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman, hari kiamat pasti akan tiba, tidak akan selama-lama hidup. Itu iman hadir kita hendak tanamkan dalam diri kita. Kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu bukan tujuan, tidak. Tapi itu sarana untuk bagaimana supaya Islam secara sempurna tadi kita dapatkan. Jadi tujuan saya keluar jalan Allah sampai berbulan, 1 tahun bagainya. Bagaimana saya bisa mengamalkan agama secara keseluruhan. Ini yang kita inginkan. Bukan sekedar sertifikasi, Pak. Bukan. Bagaimana supaya itu amal agama 5 tadi kita amalkan dalam kehidupan. Hadirin Allah, utamanya iman. Tidak ada kekuatan. Tidak kekuatan dalam. Iman kadang-kadang kecil, membesar. Sesuai dengan kekuatan iman, nanti ada orang kekuatan beribadah. Dan imannya harus diusahakan. Maka kita keluarkan Allah usaha atas iman. Bagaimana iman yang ada ini? Lagi-lagi kita hidup dalam suasana iman selama sekian hari, sekian bulan berada. Bicara kebesaran Allah SWT. Mendengarkan orang bicara kebesaran Allah. Begitulah kita memikirkan kepada Allah. Melihat bagaimana kita dengan pandangan agama. Hari demi hari iman kita semakin hari semakin kuat. Nah kalau iman kita sudah kuat hadirin, nanti kesemangat ada kekuatan untuk menggerakkan anggota tubuh kita untuk mentaati perintah Allah. Tadinya dia berkata, aduh saya susah betul, sholat subuh gak bisa. Susah untuk bangun, zuhur saya sibuk sekali di toko saya, langgar main mata. Asar, ini waktu saya untuk jumpa dengan kawan-kawan, apalagi makin sudah capek. Berat dan mengerjakan sholat. Tapi setelah dia keluar jalan Allah, hidup dalam suasana iman. 3 hari, 4 bulan, itu pemuda. Orang yang tadinya bicara, saya tidak ada kesempatan untuk sholat, susah sekali. Sekarang masya Allah 5 waktu tidak pernah ketinggalan daripada sholat berjamaah. Bukan itu saja, dia ternyata sholat-sholat sunat, isyraq, awabil, duha, tahajud. Witir tidak pernah dia tinggalkan. Kenapa? Karena iman di dalam tadi yang menggerakkan dia untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin besarnya iman, semakin ada kekuatan untuk mengamalkan hukum-hukum Allah. Ibadah dia pernah baik, sehingga dia mulai berzikir, mulai membaca Al-Quran. Senantiasa hidup dia penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekuatan ibadah, tenaganya, powernya adalah daripada kekuatan iman. Jadi beliau katakan hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kita keluar dari Allah, bicara iman, mengajarkan iman, hidup dengan iman, iman itu meningkat. Sampai dia keluar 4 bulan dari Allah. Sehingga ibadahnya bermulai bagus. 5 waktu dia sholat, dia berzikir, dia baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi beliau katakan, ini sering yang terjadi kesalahan dalam kehidupan kita ini. Bahwasanya kalau sudah keluar 4 bulan, ibadah pun sudah mulai kerja-kerjakan. Bahkan dia sudah haji umrah, alhamdulillah saya sudah mengamalkan agama dalam kehidupan. Dia sudah mulai kecipu, sampai di sana mulai stop dia. Jadi iman yang dia dapatkan dengan 4 bulan tadi, atau 20 hari, membuat dia ibadah rajin, semangat, lantas dia berhenti. Dia katakan, alhamdulillah, saya sudah keluar 4 bulan, saya sudah kartu lama, alhamdulillah, saya sudah beribadah, bahkan sudah haji dan umrah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, agama tidak hanya sampai kepada batas iman, kemudian ibadah, tidak. Masih ada lagi peringkat berikutnya, mu'amalah, mu'asyarah, dan juga ahlak. Hadir maka Allah subhanahu wa ta'ala harus kita sempurnakan. Dan ini harus terus menerus. Beliau katakan, kita biasa makan. Apalagi di sana, kita makan kambing. Maka tangan kita pun ada lemak-lemak. Enggak cukup dengan dicirin air dingin. Maka kita perlu panas-anaskan itu air. Mungkin cukup 5 derajat saja. Kita bersihkan, hilang itu lemak. Tapi kalau kita mau minum teh, bikin cair. Dan susu. Maka perlu dipanaskan lagi. Sekarang kita ingin masak daging lagi. Maka dibakar lagi, dipanaskan lagi yang lebih kuat lagi. Supaya itu daging jadi matang. Dokter operasi dia, alat-alat sudah digunakan operasi. Maka banyak kuman-kuman. Maka untuk menjaga, membersihkan itu alat-alat kedokteran tadi. Dari kuman-kuman, diperlukan air yang sangat panas. Sampai 99,9 derajat. Supaya hilang itu kuman. Kalau cuma 5 saja, maka kuman pun akan bertahan. Begitulah hadirin perumpamaan kita ini. Kita berjaya kepada Allah. Mulai naik iman kita. Ibadah kita mulai naik. Tapi kalau kita berhenti sampai di sana saja, apa yang terjadi? Hadirin Allah. Beliau katakan, Nabi telah menjelaskan. Orang sudah beriman, beribadah. Tapi muamalah dia tidak benar. Muamalah dia tidak benar. Dia tidak panaskan lagi iman dia. Tidak istiqamah dalam kewajian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang terjadi, Pak? Makanan yang haram masuk ke mulut dia. Maka semua ibadah dia dilemparkan ke muka dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang dia kerjakan tadi, begitu semangatnya dia tahajud, maka dilipat seperti gombal dilemparkan ke muka dia lagi. Kenapa? Karena dia sholat dengan makanan yang haram masuk tubuh dia, pakaian-pakaian yang haram. Dia pergi haji berjumrah, bergantung di dalam muka apa, menangis. Allah katakan, wahai hambaku, tangisan kau tangiskan, silakan menangis depan Ka'bah, tapi uang yang kamu bawa untuk tetangga uang yang haram, pakaian yang haram. Jadi walaupun dia bergantung di dalam muka Ka'bah, tangisan dia silakan diterima Allah, bahkan dilemparkan sebagai bombal ke muka dia. Utang tidak dibayar, walaupun dia mati sebagai seorang syahid tidak akan bisa masuk surga. Maka diperlukan lagi, panaskan lagi, supaya muamalah saya jadi benar. Sehingga akan menjaga ibadah kita, dan iman kita pun akan senantiasa bertahan. Beliau katakan, hadir maka Allah, dengan iman yang kita dapatkan, saat kita keluar dari Allah, ibadah pun mulai kita kerjakan, itu semua aset kita. Dikasihkan pahala-pahala yang besar, laba, seperti dalam perdagangan. Tetapi hadir itu keuntungan-keuntungan, pahala-pahala ibadah semua. Kalau ibadah kita tidak benar, maka itu akan hilang dari tangan kita saja. Capek orang kerja berdagang, untung banyak, tahu-tahunya hilang begitu saja. Apa hasil daripada kerja dia? Hadir maka Allah, muamalah yang tidak benar, sehingga nanti akan menghabiskan pahala-pahala daripada ibadah dana dia tersebut. Maka, hendaklah kita betul-betul hati-hati, hidup setelah kita memanaskan iman kita, sehingga semangat untuk beribadah, jangan cukup sampai kita panaskan lagi supaya muamalah kita pun betul. Maksudnya bagaimana? Kita tanyakan, belajar ilmu-ilmu. Saya sekarang berdagang, tanyakan muamalah dalam dagang yang benar bagaimana? Syariahnya apa? Apa hukum-hukum agama yang berhubungan dengan perdagangan saya? Jangan sampai ada riba yang saya makan, jangan sampai ada culas dalam perdagangan. Begitulah hadirin Allah, dia punya pertanian, apa hukum agama yang berhubungan dengan pertanian? Semua kita pelajari, belajar. Sehingga apa yang saya kerjakan dalam muamalah saya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dijaga akan habis. Beliau katakan bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada muamalah yang benar, cucu yang dicinta, penghulu pemuda saudara. Tapi ada korma di mulut dia dan Nabi SAW ragu. Apa ini korma-korma zakat yang tidak halal buat keluarga Rasulullah SAW? Maka dikeluarkan dari mulut cucu yang dicinta, cucu yang disayang, sudah makan korma. Nabi masukkan jadi beliau dikeluarkan itu korma. Kenapa? Nabi katakan kepada cucundanya, barangkali ini adalah korma zakat yang diserangkan. Tidak halal bagi kita. Nabi takut untuk memasukkan. Atau ada benda haram yang masuk ke perut cucunya tersebut. Beliau katakan, hadirin Allah, makanan yang haramnya adalah racun. Racun. Begitu enaknya makan kejadian segitu racun, maka akan membuat bahaya. Bahkan hadirin satu orang miskin dia. Sudah lapar 3 hari anaknya. Melangkah pun susah. Dia carikan makanan. Ternyata dia berjalan di sebuah persawahan. Ada nasi di sawah. Maka dia ambil. Cepat-cepat dia berlari untuk kembali untuk memberikan makan kepada anaknya kelaparan. Di pertengahan jalan ada orang lihat, saudara, sini dulu. Dia katakan, saya tidak mencuri, saya dapat ini. Bukan, saya bukan menuduh kamu sebagai pencuri. Ini nasi atau beras kan? Milik saya. Dan dia katakan itu mana saya kasih racun di beras tadi, di nasi tadi. Untuk apa? Dikasih racun untuk memberikan makan kepada mungkin belakang-belakang tipus dan sebagainya. Dan sisanya ini masih ada, saya suruh kepada pembantu saya untuk dibuang jauh-jauh. Tapi dia malas, dia lemparkan ternyata di sawah di tempat ini. Kalau kamu makankan kepada anak kamu akan mati. Maka orang seperti ini hadir, walaupun anaknya sudah kelaparan 3 hari. Tapi tahu ini racun, maka dia tidak akan mau memberikan makanan kepada anaknya tadi. Begitulah hadir makanan yang haram yang masuk tubuh manusia itu racun. Beliau katakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu ketahuan beliau dalam keadaan lapar 3 hari datang hamba sahaya dia membawakan makanan begitu laparnya beliau makan langsung tapi setelah jelaskan oleh hamba sahayanya wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kamu enggak bertanya kepada saya dari mana sumber makanan tadi karena begitu laparnya beliau enggak sempat bertanya langsung makan dari mana kau dapatkan saya ini tadi buat seperti dukun menebak sesuatu. Dan ternyata benar, zaman jahiliyah. Dia akhirnya ketemu dengan mereka, dikasihkan ini uang. uang hasil daripada kerjaan sebagai seorang dukun. Maka Abu Bakar As-Siddiq lalu paham itu adalah haram. Langsung beliau usahakan keluarkan. Bahkan beliau katakan minum air sebanyak banyaknya sehingga itu pun lukma atau makanan yang sesuap tadi bisa dikeluarkan. Beliau katakan hadirin Allah, kalau orang sedang kenyang nanti mengeluarkan satu suap lagi itu mudahnya orang lapar 3 hari. Maka itu makanan begitu cepat jadi dicerna oleh perutnya dan mengeluarkannya begitu susah. Bahkan orang bertanya, wahai Abu Bakar, kasihan ini diri kamu. Masa untuk satu suap itu kamu harus memaksa diri kamu. Dia katakan, walaupun ruh saya keluar untuk bersama dengan keluarga makan, saya rela. Ketakutan nanti benda yang haram. Lalu ada kan satu orang ulama, Syekh Ma'ruf Tarfi, rahmatullah alaih. Dia katakan, hadir Allah, sebelumnya tadi beliau katakan, bahwasanya kenapa sekarang anak-anak kita jauh dari agama. Begitulah putri-putri kita. Enggak mau berpakaian, menutup orang. Perbuatan sembarangan itu sudah pengaruh daripada makanan yang haram yang kita ambil. Kerjaan yang haram diberikan kepada anak dan istri, maka itu sudah akan mempengaruhi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama dari Ma'ruf At-Tirmidzi rahimahullah alaih. Dia katakan setiap orang yang makan makanan yang halal, maka hadirin, sadar atau tidak, itu makanan yang halal tidak akan mendorong dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makanan yang haram masuk ke mulut seseorang, sadar atau tidak, itu makanan yang haram akan membawa dia kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi itu kita hadirin Allah, inilah kerja kita Pak dalam tabligh, bukan selesai 4 bulan saya sudah sholat puasa ketiga. Harus kita lagi dan lagi kuatkan lagi iman kita sehingga membantu untuk membetulkan daripada muamalah dalam kehidupan. Perlu kita datang kepada ulama bertanya, apakah pekerjaan yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan perintah Allah dengan cara Nabi SAW? Apakah uang yang saya dapatkan betul uang yang halal atau ada syubhat atau haram dalam uang yang saya miliki? Jadi bukan hanya kerja mencari uang dikasihkan kepada makan pada anak dan istri, tidak. Tapi tanyakan kepada alim ulama, muamalah saya sudah benar atau belum? Dengan sistem dagang yang saya alami demikian betul, sudah betul atau tidak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Hadis Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengarahkan ke sana perlu derajat daripada panasnya iman tadi ditingkatkan sebagaimana air tersebut. Lagi dan lagi korban lagi, korban lagi. Tambahkan lagi pengorbanan sehingga iman kita semakin meningkat. Sehingga tidak ada amal-amal kita yang tidak sesuai dengan muamalah yang diajarkan oleh agama. Maka dia ada berhenti dalam usaha agama itu. Para sahabat radhiyallahu anhu memahami betul perkara ini. Maka mereka berusaha untuk bertanya satu-satu daripada pekerjaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah yang diharamkan, dihalalkan? Karena bila katakan tadi, satu makanan yang haram saja, satu suap saja, itu akan mempengaruhi daripada ibadah dia. Hilang nanti ibadah dia. Begitu pula iman dia lemah, kemana akan melemah. Bila katakan bagaimana orang dahulu perhatian dia hadir kepada muamalah. Allahu Akbar. Nabi SAW telah menceritakan dalam hadis yang sahih. Satu orang dia beli tanah. Kemudian ketika dibangun, menggali fondasi, ternyata ada pundi-pundi di sana. Berisi banyak penghiasan. Maka dia sadar, saya kan beli cuma tuan beli tanah saja. Berarti ini milik saudara saya yang menjual tanah tadi. Dia datang, wahai saudara, saya kan akadnya beli tanah sendiri dari kamu. Ternyata ini ada pundi. Berisi permainan ini milik kamu. Dan anehnya lagi yang menjual mengatakan tidak. Saya sudah niatkan jual tanah dengan istrinya, berarti ini milik kamu. Allah. Bagaimana kehati-hatian orang dahulu hadir? Karena dia tahu kalau ini saya makan kepada anak dan istri saya berarti benda yang haram akan menjerumus, akan membawa mereka ke dalam api neraka. Dan ini juga takut ini bukan milik saya. Dan saya sudah jual tanah ini semua. Dia takut. Akhirnya dua-duanya pergi ke mahkamah dan ternyata qadhinya juga hakimnya juga orang yang bertakwa kepada Allah. Dia katakan, Allah berikan ilham kepada dia. Dia tanya, kamu punya anak? Dia punya putra. Kamu punya anak? Putri punya. Sudah kawinkan dua-duanya, dia dikasih hadiah buat mereka. Ya Allah. Hadirin Allah SWT. Ini lembu amalan yang benar. Sehingga masing-masing merasa dia tidak berhak. Bukan mau mengambil, tidak. Allahu Akbar. Jadi iman kita tidak hanya bertahan kepada degi, kepada derajat yang sudah ada, tapi tingkatkan lagi sampai betul-betul setiap pekerjaan saya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan tadi hadirin para sahabat radhiyallahu anhum dibina oleh Nabi SAW dalam imannya, ibadah, juga muamalah yang benar. Sehingga yang tadi mereka juga bermuamalah dengan riba juga. Tapi ketika iman meningkat dan meningkat, maka datang ayat tentang mengharamkan riba. Dan Nabi hilangkan bahwasanya aku telah injak riba itu di bawah kaki. Sudah diharamkan dalam kecuali ribanya Abbas, Nabi Muttalib. Hadirin Allah dimaafkan. Tapi ternyata pamannya Nabi SAW Abbas, begitu imannya kuat, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jangankan riba, keuntungannya, modal saya semua yang halal pun, saya juga sedekahkan semuanya. Karena beliau takut-takut ada bercampur riba daripada modal yang dahulu. Itu kekuatan dan imannya para sahabat telah jalani. Nah hadirnya melakukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja kita, bagaimana perlu muamalah kita perbaiki. Sebagaimana kita datang kepada ulama menanyakan siapa bagaimana cara saya mandi, bagaimana saya bersuci, berwudu, bagaimana cara sholat yang benar, pakaian saya bagaimana. Soal kita tanyakan kepada kita. Sama dalam hal muamalah kita lagi datang kepada ulama. Bertanya, betul atau tidak tidak muamalah saya ini? Bagaimana saya betul enggak? Bagaimana saya menyewa dan sebagainya? Tanyakan. Beliau katakan, alhamdulillah, saya lihat sendiri ketemu orang. Dia tinggal di Inggris sana, di England sana. Setelah dia ikut klik dakwah dan dakwah, dia punya bisnis. Datang dari England, Inggris, datang ke New Delhi, kemudian langsung pergi kepada pesantren Dioban namanya. Membawa catatan, menjumpai ada ulama, mufti-mufti di sana. Saya punya bisnis, demikian, tolong kontrolkan halal atau tidak pekerjaan saya. Kemudian mendapatkan jawaban-jawaban dari ulama tadi dia simpan. Dia kembali ke New Delhi, kembali ke Inggris dan ke England. Pedagang muslim hadir. Untuk memperbaiki muamalah dia saja. Dia tidak merasa bangga dengan sudah 4 bulan. Kemudian bangun masjid dan sebagainya. Kami muamalah tidak benar. Datang dia hadir dari England sana ke New Delhi ke Dioban. Kepada pesantren menanyakan alim ulama. Begitulah yang kita inginkan hadir Subhanahu Wa Taala. Satu persatu daripada muamalah kita yang kita ingin perbaiki. Kemudian terus angkatkan lagi iman kita tadi. Teruskan ini kerja dakwah sampai hadir muasyarah kita juga akan benar. Kerja apa yang berbagai muasyarah kita itu kerja kita sekarang ini. Bila kita lagi keluar dari kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, bicara kepada Allah supaya nanti kekuatan iman kita semakin balas, sehingga mendukung kita untuk memperbaiki muasyarah. Pergaulan suami istri, dengan tetangga, dengan jiran, anak dan keluarga, ini adalah muasyarah. Bahkan beliau katakan hadirin, kalau tadi muamalah untuk menjaga diri kita, jangan sampai ada benda yang haram, ibadah kita hilang. Dan ini muasyarah justru untuk mengembangkan Islam. Tersebarnya Islam kemana-mana, tegaknya Islam ada dengan muasyarah yang benar. Maka kalau muasyarah umat Islam ini hadir, sudah benar, nanti kita akan lihat orang berbondong-bondong untuk masuk dunia agama. Maka Rasulullah SAW telah membentuk muasyarah yang benar, yang baik, yang benar di Madinah. Dan diajarkan kepada para sahabat untuk bermuasyarah yang benar. Sehingga suasana muasyarah Islamiah yang benar di kota Madinah tersebar seluruh permukaan dunia. Jadi setiap orang yang datang ke kota Madinah melihat muasyarah yang benar, yang baik, pergaulan yang indah di kalangan para sahabat. Mereka dalam waktu yang singkat masuk Islam. Bagaimana hadir muasyarahnya para sahabat satu sama lain? Bukan cuma mereka itu istilahnya menunaikan kewajiban saja. Bahkan mereka mau mengorbankan hak mereka, dia korbankan untuk orang lain. Mereka tidak menuntut hak. Bahkan hak mereka pun bisa dikorbankan. Bukan sekedar memaafkan saja. Bahkan berbuat baik kepada berbuat yang tidak baik kepada mereka. Beliau katakan satu orang sahabat. Dia beli rumah. Harganya 80 ribu. Dirham. Setelah dibeli, bayar. Maka kata pemilik rumah tadi, baik. Sudah terasa selesai. Tapi masih ada benda-benda di rumah saya. Nanti insya Allah 2 hari akan datang. Kamu akan ambil rumah, saya akan kosongkan. Sudah selesai. Masing-masing pulang. Kemudian malam hari, ini pembeli tadi dia berjalan di lorong-lorong kota Madinah. Ternyata ada suara tangisan anak kecil, perempuan. Dia pikir dari mana tangisan-tangisan. Dia dekat. Kata itu rumah sebelah itu. Kenapa itu anak menangis? Itu anak menangis karena dia mendengar ayahnya akan pindah. Ini rumah sudah dijual. Sedangkan itu anak kerasan tinggal di rumah tadi. Dan mendengar ayahnya menjual rumah, dia menangis dan menangis. Karena akan pindah rumah. Kemudian hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil penjual tadi ke rumah dia. Saudara, anak kamu menangis kenapa? Ya, ini anak kecil bermain-main dengan tetangga-tangga. Dia pun menangis. Dia katakan saudara tidak. Ini uang apa? Dia katakan saya tidak jadi apa bahwasanya kamu sudah saya pindah rumah. Uang yang tadi sudah saya sudah beli ini rumah saya hadiahkan lagi kepada kamu. Saya berikan kepada kamu. Kamu tetap tinggal, enggak usah pindah dari sini. Maka dia pun pulang ke rumah. Dia ambil uang tadi oleh yang penjual. Dia datang ke rumah itu sabar, wahai saudara. Rumah sudah jadi, kamu sudah kembalikan, enggak jadi dia, enggak jadi dibeli. Sekarang ini uang, saya kembalikan kepada kamu. Karena rumah tidak dikembalikan kepada dia, maka uang pun dikembalikan. Dia katakan, saudara tidak. Itu rumah kan sudah milik saya. Saya hadiahkan kepada kamu. Ini uang adalah uang kamu juga. Kalau boleh kembalikan, saya hadiahkan kepada kamu juga. Itu hadir hebatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Enggak berkali berjam mau menghadiahkan lagi itu uang. Begitu pula hadir Allah Subhanahu wa taala. Bila katakan dari cerita berikutnya. Satu kalau ada di Madinah satu anak yatim perempuan. Yatim satu orang. Tapi semua para sahabat pada letakkan memegang kepala itu anak yatim. Wahai anakku, kamu aku adalah ayahmu. Jadi satu anak yatim, seluruh orang masih memikirkan itu anak. Satu orang sakit, maka semua memikirkan bagaimana kesembuhan itu orang. Begitulah muasyarah yang ditegakkan oleh Nabi SAW kata Madinah. Dari muasyarah ini orang melihat berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Nah inilah hadir kerja dakwah kita ini. Bagaimana hari demi hari kita ingin, bukan sampai kita 4 bulan sudah selesai. Saya sudah cek rumah, tidak. Itu adalah sarana. Tujuannya adalah sebagaimana petani tadi beliau katakan. Dia menyiram, menyiram kebun dia, sirami kebun dia. Tumbuh, sirami terus, sirami terus. Orang bilang, ini orang-orang gila. Wahai saudara, kamu nyiram kebun kamu ini sekarang berbuah kapan panen? Saya tidak berhajar kepada panen. Yang penting saya siram terus. Ini berarti ya, petani yang gila. Sama, dakwah, keluar, keluar, keluar terus. Keliling mana-mana, ke negara jauh mana-mana. Tapi ternyata Islam tidak disempurnakan. Itu seperti orang gila. Kebunnya jadi gila kan? Ya udah, jangan akhirnya diram gila, insyaAllah. Amin. Jadi hadir beliau katakan, bagaimana ini dalam kerja kita, muasyarah kita demi hari, hari demi hari kita tunaikan. Dalam muasyarahnya bagaimana hubungan kita suami istri anak, kewajiban menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana hak suara ayah, hak suara anak, hak istri, bagaimana? Di saat hari perkawinan, maka ada hak istri kita yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita apa kepada dia tersebut. Kita terima dia, bukan hanya untuk memberikan makanan. Tapi berdiri agama. Anak kita datang. Hari ini kita tahu yang menutup hal. Ini anak saya durhaka. Anak saya tidak taat kepada. Padahal ada kewajiban. Yang harus dinaikkan oleh orang tua kepada anaknya tersebut. Anak punya hak. Di antaranya Nabi selalu jelaskan. Bagaimana memilihkan ibu yang baik. Begitulah mengajarkan Al-Quran kepada dia. Mengajarkan Al-Quran kepada itu anak. Mengajarkan agama. Bukan sekadar memberikan makan dan minum. Itu jelas. Tapi juga karena ku'ambusakum wa'alikum naro. Jadi anak kita punya hak yang harus kita tunaikan. Berikan nama yang baik kepada dia. Ajarkan Al-Quran. Berikan pendidikan yang benar. Begitulah istri kita. Bukan hanya dikasih makan. Tapi kasih pendidikan agama. Semua. Jadi mu'asyarah. Ini akan mengajarkan kepada kita. Bagaimana menunaikan hak masing-masing orang. Dan hadir lalu yang berkata Allah. Ini semua kita bina iman. Kita buat. Ibadah kita perbaiki. Mu'amalah. Juga mu'asyarah. Sila terputus seperti pohon yang besar. Dan hasil daripada kerajaan dengan iman yang kuat, ibadah terus, muasyarah muamalah, nanti timbullah buah. Dari buah itu adalah akhlak. Jadi inti saat puncaknya daripada semua pengalaman dari Allah menunjukkan akhlak yang benar. Nah kalau sudah akhlaknya orang beriman dari benar, baik. Maka nanti kita orang melihat Islam itu indah, melihat kepada Islam itu senang, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk agama. Dan hal ini bukan itu saja, tadi permasalahan. Di kubur, masalah di akhirat. Bagaimana sisa kubur? Bagaimana kalau nanti beratnya sisa di akhirat? Orang dibesarkan badannya, giginya dari gunung Uhud. Bagaimana mukanya dan sebagainya? Keperluan dia makan, minum kepanasan. Itu semua akan terselesaikan dengan kesempurnaan agama yang dia amalkan. Kalau mu'amalah, ibadah dia, iman dia benar. Ibadah pun benar. Mu'amalah, mu'asyarah akhirat benar. Maka hadirin dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur betul-betul di taman surga. Di hari kiamat di bawah naungan arsy Allah. Dan hari demi hari surga dia semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kepada Allah. Bagaimana supaya agama yang sempurna tadi kita dapatkan. Itulah usaha kita sekarang. Jadi agama menuntut daripada setiap umatnya itu untuk berkorban. Bagaimana bukan hanya sebagai dokter agama, tapi aduh kalau bismi kahafah masuk Islam secara kahafah secara sempurna. Dan itu tidak akan dapatkan tanpa usaha. Itulah usaha kita sekarang ini, Pak. Kita keluar 4 bulan lagi dan lagi. Sebagaimana hari demi hari supaya agamanya sempurna saya dapatkan dalam kehidupan saya. Maka kita keluar 4 bulan dari Allah. Berapapun uang yang kita gunakan dalam 4 bulan terjadi perubahan. Sehingga iman kita meningkat, ibadah kita baik. Nanti muasyarah, muamalah, ahlak diri baik. Itu adalah benda yang kecil. Murah sekali hati. Hanya waktu 4 bulan uang kita gunakan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Di dunia dan di akhirat. Maka itu murah sekali. Hal bahkan nyawa kita pun kita korbankan juga untuk mendapatkan agama supaya kita selamat daripada api neraka. Ini adalah benda yang murah kita gunakan. Hadirnya melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesusahan-kesusahan di akhirat tidak akan terselesaikan kecuali dengan agama yang kita amalkan. Kita memang bergerak-gerak tujuannya agama. Tambah lagi kita gerak-gerak sebagai agama sedikit mencapai kesempurnaan agama lima tadi. Sehingga kita selamat. Di dunia akan dimulakan oleh Allah. Membuka pintu kita pun orang lain. Dan kita di akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau katakan di malam terakhir daripada pertemuan kita. Kita ingin semuanya supaya terjun dalam usahanya agama. Sehingga agama dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niatkan semua bagaimana saya buat usaha isawa iman. Sehingga Islam terkafah saya dapatkan. Bersedia dengan Tuhan insyaAllah. Sudah mendaftarkan 4 bulan jangan bangun lagi, tetap duduk. Yang lain jangan berdiri sampai selesai majlis. Kita minta malam hari ini bagi mereka yang belum mencatatkan namanya 4 bulan ataupun sudah mencatatkan nama 4 bulan hari tapi ingin 4 bulan, maka silakan berdiri sekarang. Silakan bangun Pak. Yang belum mencatatkan maka bangunlah semangat dan Allah akan bentuk hidup kita ini. Din zindagiyon mein bahare lekar aayega. Ibu katakan kalau sudah din agama akan datang, maka nanti akan yang lain pun akan mengikuti, akan datang semua ke dunia akan datang. Dan di akhirat nanti akan dibentuk kehidupan kita oleh Allah dengan ada agama. Isni aur Allah ki zaat badi hai, Allah le jayega. Hamara kaam hai khade hokar ke apne aap par irada zahir karna, baaki masla Allah aasan karta chala jayega. Allah maha besar, maha pemberi. Yang penting hamba tampakkan dirinya ya Allah saya siap. Nanti Allah akan bawa dia ke mana-mana. Datangnya niat cuma hanya hadir istimewa saja atau hanya 40 hari saja. Sekarang kita jadikan 4 bulan. Silakan, masya Allah. 4 bulan. Yang belum ngasih nama. Alhamdulillah. Satu. Sebentar dulu. Diri dulu. Yang lain lagi Pak. Yang di depan. Baris depan, masya Allah. Alhamdulillah. Masyaallah. Masyaallah. Yang belum mencatat nama saja, yang belum mencatat. Oh, atau yang 40 hari jadi 4 bulan. Silakan. Untuk aja belum. Mari ke depan, Pak. Yang catat 4 bulan ke depan sini, Aja. Tolong buka jalan. Bukan di tengah berapa, agak ke belakang sedikit. Ini yang di depan, Pak. Tolong kasih itu, Pak. Ini yang agak belakang sini. Pak Imam, tolong minta kawan-kawan agak belakang sini. Silakan maju ke depan sini, Pak. Yang 4 bulan siang maju ke depan. Allah ke liye aage badhne wale bano. Jadi semata-mata karena Allah. Kita maju ke depan, Masya Allah. Jo Allah ke wade par kadam uthata hai, Allah uska haath pakad lete. Buka jalan, Pak. Jadi orang yang bangun janji, yakin dengan janji Allah, Allah akan tunaikan janjinya. Masya Allah, tolong buka jalan, Pak. Buka di tengahnya. Buka sedikit. Kalau ini mundur dia adik mundur sedikit. Ayo, himmatnya ayo. Silakan ke depan ini, Jangan ada yang moto, Pak. Jangan ada yang moto. Silakan ke depan, Pak. Berdiri. Jangan duduk dulu, berdiri dulu. Ke depan lagi sini, Pak. Ke depan lagi. Saya kata Allah, wahan wahan majlis mein baitha hai, iski din ki majlis mein bhi foto ka haram kaam kar raha hai. Jadi beliau katakan ini majlis agama, Pak. Jangan ada yang mau moto. Ini ke depan. Majlis mein bhi din ki taufik na hogi, kahan jayega? Nah, beliau katakan kalau kita dalam menjaga agama sudah diberikan taufik mengamalkan agama, bagaimana sahabat yang lain lagi? Silakan. Yang 4 bulan, itu. Silakan. Oh, himmat. Baru 5, Pak. Yang lain lagi. Masya Allah. Silakan. Hari tadi ke depan, hei. Jo Allah se mamla. Alhamdulillah, 6. Itu sini, Pak, ya. Silakan, yang 4 bulan. Mari. Inse kaho abhi koi tashkil nahi karega. Abhi khud aap apni zaat ke mutabik socho. Kaun si cheez hame chahiye? Din chahiye to din ki mehnat par hame kadam uthana hoga. Jadi kalau katakan ini masalah kita masing-masing, apa yang kita inginkan agama, usaha agama ini semua untuk kita, bukan untuk orang lain. Apanya apa lo tembau? Ini tidaklah kita pahamkan ini untuk saya sendiri, bukan untuk yang bayang kita. Allah ka wada hai, Allah us din ki madad karne wale ke khuda madad karega. Jadi janji Allah in tansur yang suruh, kalau kamu bantu agama Allah pasti bantu kamu. Rozana surah suraj tulu hota hai, ke ek farishta kehta hai Allahumma aate munsikan khalafa, Allahumma aate munsikan khalafa. Dusra kehta hai Allahumma aate munsikan talafa, ey Allah teri raah mein jo lagawe, usko aur de. Dusra kehta hai jo roke, uske maal ko barbaad kar. Nabi sahab katakan, setiap matahari terbit di pagi hari, maka bersama dengan terbitnya matahari dua orang malaikat mendoa. Yang satu katakan, Allahumma aati munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang yang suka berinfak, kaki ganti dia. Yang kedua mendoa, Allahumma aati munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang suka menyimpan, enggak mau menyumbangkan, enggak mau berinfak, hancurkan hartanya. कौन है खरीदार पहले से तैयार होने वाले तो बहुत थे यहां आए हैं बयान में आए हैं और कोई इरादा नहीं नकद उठ रहे हैं नकद उठने वाला नकद अल्लाह की मदद को देखता है शैकल अजीबा याकन बचिंफा मसूजा उनको कुर्बान करने आगामा कैश उनको अल्लाह सुभान अल्लाह तरीके में राजा उनको का इस्तीमा सजा कर्दिल आंसू में ब्रागन पर बुला सलाकन ब्रागन लगे बात जान दे पर लगे माशाल्लाह जान दे पर लगे ना हां माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मजे कर पांगे Langkah-langkah anda mendekatkan diri anda kepada Allah. Semoga dapat istri yang soleha. Anak habis Quran semua tipinya juga insya Allah. Silakan Pak. Terus. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan maju Pak. Istirahat sebi aw. Ia majmua bisojo. Fasle karo jinne. Terus. Depan diri. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang lain lagi Pak. Terus Pak. Saling tanyakan satu sama lain, Pak. Masya Allah. Yang lain lagi, Pak. Masya Allah. 4 bulan. Asyai pura majmah se kau, surat tarjumah karo. Allah aapko jizaya khair de, aapne hamara saath diya. Jibril katakan, Alhamdulillah, Pak. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala kepada bapak-bapak, karena bapak masih bersama dengan kami. Aap, Masya Allah, aap tadi penahan se baithe. Sampai sekarang, tuan-tuan masih tenang, duduk dengan sabar. مجمع بہت بڑا مجمع ہمارا وہ ہے جو 4 مہینے کے لئے پہلے نام لکھا چکا ہے جاری الحمدللہ سبا بانیا کون کون یوں بلکن نام آنیا ہم پر بولان اب ایک کام ہے 10-15 منٹ کا تو آپ حضرات کیا ہمارا ساتھ دیں گے اللہ کا تکان کمی منتہ لگے تمہان پا 5 atau 10 منٹ bersedia untuk memberikan waktu kepada kami 5 atau 10 menit. Insyaallah. Siap untuk memberikan sama. Insyaallah. Abi wale ne pichhe walon se puchho. Yang di belakang bagaimana Pak? Siap bertahan lagi Pak insyaallah memberikan waktu. Masyaallah. Ayo tum log doge sare pichhe wale. Yang di belakang sana gimana Pak? Masyaallah. Ab ek kaam karo dekho iman ka muzakara iman wale ko nafa deta hai. Haan, log katakan Nabi telah sabdakan. Wadzakir fainal zikratan wal mu'minin. Jadi berikan ingat peringatan atau muzakar tentang iman. Itu akan memberikan manfaat kepada orang beriman. Iman ki baat aadmi karta hai, to usse uske iman mein quwwat aati hai. Jadi kalau kita banyak muzakara iman, sehingga nanti iman pun akan datang dalam diri kita, akan memberikan kekuatan untuk beramal. Bahut se saadi hamare aate hain jo iman ki baat ko sun kar ke irada bhi hota hai ki main Allah ki raah mein chala jaun, lekin itna bada majme mein uski himmat nahi hoti aur jo apne irada uska sad jata hai. Banyak kawan-kawan yang datang di sini hanya untuk istimewa saja, tapi mendengarkan bayan semangat ingin bergerak, tapi kadang-kadang dia ada rasa malu untuk berdiri depan orang banyak. Itulah mere dosto, 5 aadmiyon ke yahan se lekar aakhir tak halke banao, ek dusre ko taiyar karo 4 mah nafaq ke liye, wo taiyar ho jaye usko hamare bhej hamare paas bhej do, ek 10-15 minute ke liye zara is amal ko pura majma ek saath kar lo, ek saath sab iman bologe Allah ki rehmat mutawajjih ho jayegi. Maka kita minta Pak dari depan sampai belakang termasuk yang berdiri di sini juga Pak, buat 5 halaqah semua kita bicara masalah-masalah Allah, masalah iman, supaya iman kita semakin kuat, rahmat Allah pun akan Allah curahkan kepada kita. Sehingga muzakarah 5-5 tadi nanti yang bersedia untuk 4 bulan kirimkan kemari. Sekarang dari depan sampai ke ujung sana tolong buat halaqah 5-5.